Halo. Ya. Dengan? Karya. Pak Karya, silakan. Ya. Saya mempunyai usul begini. Kalau jumlah karyawan yang di atas 10 orang atau 15 orang atau 20 orang misalnya itu diatur oleh pemerintah dan tripartit itu dengan istilah UMR atau UMK dan sebagainya. Namun yang di bawah itu yang tidak terlalu banyak karyawannya itu maunya dibebaskan aja. Maksudnya itu gak perlu harus standar UMR dan sebagainya, tergantung daripada kesepakatan antara pekerja dan pemilik perusahaan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau perusahaannya kecil, nggak terlalu pusing kalau gajinya itu tidak terlalu sangat signifikan mempengaruhi cost daripada produksi. Nah, kalau seandainya perusahaan yang kecil-kecil itu juga justru menguntungkan perusahaan pekerja menurut saya. Karena kalau perusahaan kecil, saya sanggup membayar di atas UMK. Yang penting kemampuannya memang di atas rata-rata. Jadi kita membayar gaji tersebut sesuai dengan kemampuan. Kadang-kadang ada kemampuan orang di atas UMR, tapi kan kita nggak bisa memberikan lebih karena memang pemerintah mengatur begitu. Nah, ini juga ada satu kelemahan yang perlu satu terobosan. Mungkin ini masukan, kalau mudah-mudahan ada di tripart ini yang mendengar radio ini, mereka bisa mengaplikasikannya tahun depan barangkali gitu. Terima kasih. Ya, halo Pak Sepen, selamat siang. Baik, Pak Willy, silakan. Saya mau komentar singkat aja kayaknya. Itu ya Pemdanya aja centil, so cari-cari simpati ya, saya rasa. Itu aja. Terima kasih. Sudah ada penelpon. Halo Pak Ali. Selamat siang Pak. Silakan Pak Ali. Saya setuju dengan pendapat itu Pak, karena begini ya, ini contoh gampang. Kalau seorang pekerja, dia belum ada pengalaman masuk kerja, kita belum tahu nih pengusaha dia itu mampu atau nggak mampu. Kita kan pasti kasih salary yang standar ya. Ya standar artinya yang berlaku umum rata-rata. Tapi kalau pekerja itu semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin pintar, otomatis si majikan juga akan menunjang perbaikan untuk gaji dan sebagainya. Karena dia gak mau hewan ini kan hilang kan. Kalau si majikannya itu gak mau naikin gaji, gak usah pusing. Si karyawan itu dia akan bisa juga mencari di tempat yang lebih tinggi, yang memang bisa menerima dia. Jadi hukum ekonomi itu berlaku. Jadi gak usah sekarang ini kan, kalau pemerintah ini apalagi pejabat-pejabat gubernur hanya mencarinya popularitas, hanya untuk konsul politik. Ini yang bikin kisru nih. Efeknya nanti ke investor asing, orang pemodal aja yang gak berani masuk. Ya mestinya begitu. Jadi pemerintah jangan terlalu ikut campur sampai sedemikian jauh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali. Halo Pak Valentino. Selamat sore Pak. Ya silakan Pak Valentino. Iya, itu kan gara-gara keputusan yang pelan-pelan itu yang dibatalkan itu. Jadi harus benar-benar benar-benar matang itu kan keputusannya. Dan juga bagi buru-buru atau yang anarki yang mengganggu ketentraman umum, nah itu ditindak tegas. Buat undang-undangnya aja begitu. Jadi kalau udah ada undang-undang sebenarnya kan ngeri. Nah begitu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Hendri. Ya Pak, dan menurut saya UMR itu sebenarnya kan kurang lebih mirip-mirip prinsip daripada ajaran komunis itu Pak ya. Jadi sama rata sama rata. Jadi mau pintar, mau enggak, mau rajin, mau malas, pokoknya gajinya sekian minimal gitu. Jadi ya mendingan malas saja gitu Pak. Ya terima kasih, selamat siang saya pikir. Terima kasih Pak Henry. Pak Jerry silakan. Ya silakan. Saya pernah ketemu satu kasus Pak ya. Saya itu pekerja juga. Cuma saya ketemu satu kasus, saya berhubungan dengan satu orang pengusaha, teman baik gitu. Dia tuh dikerjain sama buruhnya, tapi buruhnya ini diajarin sama orang luar. Orang luarnya ini bukan buruh. Sebetulnya dia ya mungkin sering lompat perusahaan ke perusahaan lain. Dan dia membakar-bakarin, ngompor-ngomporin karyawan di satu perusahaan lah. Sementara ini perusahaannya sih nggak gede lah, perusahaan kecil. Cuma aset kira-kira 5 miliar, 4 miliar gitu. Jadi maksud saya begini, saya sendiri sebagai pekerja ya, cuman kalau menurut saya, kalau buruh udah keterlaluan, mau saya enaknya negosiasi nggak ada win-winnya, itu sebenarnya nggak benar juga. Terus peran pemerintah dalam hal ini, karena ini masalah udah sangat strategis, terutama ya Presiden ya, Pak SBY, ini udah mesti benar-benar ekstra perhatian. Karena saya lihat nih terakhir pemerintah, terutama presiden ya, saya nggak tahu presiden ada di dalam negeri, ada di luar negeri, ada di bumi, atau ada di planet Mars. Nggak kedengeran. Seperti kasus GKI Jasmine juga udah kemana-mana nggak kedengeran. Sama seperti dalam masalah sekarang soal buruh. Sama nggak gitu kedengeran. Tapi soal Demokrat, Partai Demokrat, dalam waktu singkat udah rame di Demokrat, harus begini harus begitu. Apakah ini seorang pemimpin yang baik? Ya, saya kembalikan ke masyarakat. Makasih, Pak. Ya, baik. Pak Dibjo, terima kasih telah menunggu. Silakan. Ya, selamat sore, Pak. Begini, sore. Pak, ya. Sebetulnya masalahnya itu karena pemerintah tidak belarisasi mengenai masalah upah dengan jabatannya, gitu, Pak. Seperti zaman Belanda dulu kan tukang kebun aja. Guru yang setahun pengalaman berapa? Terus upah yang untuk tukang kayu berapa? Untuk UKM berapa? Untuk pabrik tekstil berapa? Sehingga mereka pada demo akhirnya. Nah, ambil aja angka rata-rata biaya hidup di Indonesia itu. Nah, kira-kira antara 1 juta sampai 2 juta. Kalau utahnya udah masuk di itu, ya oke lah, ngapain lagi ribut-ribut gitu loh. Yang penting kan dia sudah dapat gaji dan tidak di apa namanya dikeplak gajinya. Oke, terima kasih, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Dibio. Halo Pak Nur, silakan. Ayo Pak kita bikin. Halo Pak Nur, silakan. Ya baik. Sepertinya terputus, bisa mencoba lagi di 6339160. Pak Mulya, silakan. Ya, memang seharusnya memang pemerintah ini mengatur upah minimum ya untuk para buruh. Cuman memang itu mesti ada levelingnya, maksudnya ada tahapan bahwa setiap perusahaan mungkin atau pabrik yang mempunyai aset sekian miliar atau berapa miliar itu upah minimumnya sekian gitu. Jadi tidak semua pukul rata bahwa perusahaan yang menilai mempunyai aset lebih besar tentu dia akan membayarkan lebih besar gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan menengah atau perusahaan kecil itu ya disesuaikan juga upah minimumnya. Jadi sehingga tidak menimbulkan suatu kesenjangan gitu antara perusahaan besar dan perusahaan yang sedang atau kecil. Karena memang ya, tujuannya memang untuk melindungi si buruh itu sendiri ya, upah minimum itu sebenarnya supaya mereka juga dapat penghasilan yang sesuai gitu ya dengan standarnya gitu. Begitu saya menurut saya. Ya baik. Iya, saya cuma mau kasih opini untuk kenaikan upah buruh seperti ini, cobalah berdiskusi dengan yang orang bilang ya yang waras lah, nggak usah sampai ribut-ribut sampai demo-demo. Kayaknya yang kita jadi penonton aja, sebenarnya saya juga orang pekerja ya, yang nonton aja sampai ngaru sendiri gitu, ngelihat kok sampai harus berbuat seperti itu. Masa nggak bisa didiskusikan dengan baik? Rasanya kayaknya pemerintahan kita juga harusnya sadarlah untuk soal itu aja, makasih. Ya baik, terima kasih Bu Meli dan terima kasih Mitra Bisnis.